Adib capek jadinya. Pasang tanduk gelap tumbuh di celah rambut, pasang kupingku berubah makin lancip. Hey! Berdiri salah, duduk salah di depanmu, jadi ngaras sendiri. Kau gak mikirin sebagian tubuh yang menganga, kau gak mikirin nafsu lawan bicara. Hey! Sementara depar jantungku berantakan, aku gak tahan lagi. Nasib, karena baru sadar semuanya telah terjadi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Dan aku hanya membisu, bengong sendiri, sampai tak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Dan semua setan tertawa. Menangis, ratapi nasib, karena baru sadar semuanya telah terjadi.